Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala maba'ad. Taib, kita pindah ke pasal yang kedua, al-asbab al-mu'ina ala talabil ilmi. Ini nanti poin-poinnya dicatat ya, antum hafalkan, nanti kalau sudah selesai seperti biasa kita suruh antum berdiri. Ini ada 4 di sini. Ya, enggak terlalu banyak. Sebab-sebab yang bisa membantu dalam menuntut ilmu. Sebab-sebabnya banyak, kata Syekh Utsaimin. Katsiratun nadzkuru minha. Kita sebutkan beberapa di antaranya. Ada 4. Antum catat baik-baik. Kalau sudah selesai pembahasan ini, kembali ditagih ya. Nah, untuk distorkan. Awalan yang pertama. Sebab yang pertama adalah at-taqwa. Ketakwaan. Ini sebab yang pertama yang bisa membantu dalam menuntut ilmu. Dan dalam hal-hal yang lain, bukan hanya menuntut ilmu saja. Nah, ketakwaan itu asas, fondasi ya, yang bisa membantu segala hal, termasuk menuntut ilmu. Naam. Dia masdar sa'adatil abdi. Sumber kebahagiaan seorang hamba dalam kehidupannya. Keberhasilan seorang hamba dalam kehidupannya. Termasuk menuntut ilmu. Taib. Wahiyya wasiatullahi lil awwalina wal akhirin. Takwa merupakan wasiat Allah untuk al-awwalin, orang-orang yang terdahulu, wal-akhirin, dan orang-orang belakangan. Min ibadihi, dari kalangan hamba-hamba Allah. Artinya wasiat Allah untuk semua orang dari awal hingga akhir. Jadi jika ingin berwasiat, berwasiatlah dengan apa yang Allah wasiatkan. Karena wasiat ini berlaku untuk semua orang. Dipertegas di sini lil awwalina wal akhirin. Orang-orang yang terdahulu maupun yang belakangan. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 131. Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab, min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum, ini dhamir nasab ya, naam, bukan kalimatu tahdir, wa iyyakum. Tapi apa? Dhamir nasab. Artinya, dan kami juga telah mewasiatkan kepada kalian. Apa isi wasiat Allah kepada orang-orang sebelum kita dan kepada kita? Anittaqullaha. Yaitu bertakwalah kepada Allah. Nanti akan disebutkan definisi takwa ya. Naam. Jadi ini wasiat Allah Subhanahu wa taala pada seluruh umat manusia. Wa in takfuru, dan apabila kalian kufur, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah fa inna lillahi afwan, fa inna lillahi, maka sungguhnya milik Allah, ma fis samawati, apa saja yang ada di langit, wa ma fil ardh, dan apa saja yang ada di bumi. Jadi jika kalian kufur dan tidak bertakwa kepada Allah, itu tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak butuh kepada takwa kalian. Allah memerintahkan kalian bertakwa untuk maslahat kalian sendiri. Sama sekali Allah tidak butuh. Oleh karenanya Allah menutup ayat dengan mengatakan wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, tidak butuh kepada hamba-hambanya. Hamidan, maha terpuji. Naam. Jadi maslahat ketakwaan kembali kepada hamba-hamba itu sendiri. Wahia aiban, dan dia, yakni ketakwaan, juga wasiatur rasul, juga merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, untuk umatnya. Lalu disebutkan hadisnya, hadis Abu Umamah, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya pada kitab Al-Jum'ah. Fa'an Abi Umamata, maka dari sahabat Abu Umamah, Sudai ibni Ajlan. Dalnya di fathah. Sudai ibni Ajlan al-Bahili. Ya, beliau masyhur dengan kunyahnya Abu Umamah al-Bahili. Lebih masyhur kunyahnya daripada namanya. Radiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada', berkhutbah pada haji wada', haji perpisahan. Haji perpisahan, ya, maksudnya itu adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Haji terakhir bukan berarti Nabi pernah berhaji sebelumnya. Itu adalah haji terakhir dan juga haji pertama yang dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam. Kewajiban haji diwajibkan pada tahun 9 Hijriah. Di waktu itu Nabi alaihi wasallam belum berhaji. Beliau terlebih dahulu mengutus Ali untuk mengumumkan agar tidak ada seorang pun musyrik yang berhaji dan tidak ada seorang pun yang tawaf di sekitar Ka'bah dalam keadaan telanjang. Jadi di tahun ke-9 beliau belum berhaji, tetapi sudah diwajibkan di situ. Sebagian kaum muslimin sudah berhaji, adapun Rasulullah belum. Beliau berhaji di tahun ke-10 Hijriah. Nah, pada hajinya tersebut beliau berkhutbah. Faqala, beliau mengatakan ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Wa sallu khamsakum, dan salatlah kalian 5 kali salat yang kalian kerjakan. Wa sumu syahrakum, dan berpuasalah kalian di bulan kalian, yakni di bulan Ramadan. Wa'addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta-harta kalian. Wa'ati'u umara'akum, dan taatilah umara'akum, pemimpin-pemimpin kalian. Balasannya kata Nabi alaihissalatu wassalam, tadakhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk ke dalam jannah Rabb kalian. Nah, di sini disebutkan beberapa wasiat Nabi alaihi salatu wasallam kepada kaum muslimin yang berhaji ketika itu, ya, datang dari berbagai penjuru agar bisa menyaksikan manasik haji yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Isi wasiatnya bertakwa kepada Allah, kemudian menjaga sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, dan taat kepada penguasa. Sisi pendalilan jelas, ya. Di antara beberapa wasiat ini, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan wasiat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi kita sudah mengetahui bahwa takwa merupakan wasiat Allah dan juga wasiat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ba'atsa amiran, apabila beliau mengutus seorang amir, pemimpin ala sariyah, pemimpin pasukan, ausahu fi khassati nafsihi bitaqwallah, Allah mewasiatkan pemimpin tersebut secara khusus agar bertakwa kepada Allah. Wa biman ma'ahu minal muslimin, dan juga Allah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, ya, naam, secara umum kepada man ma'ahu, siapa saja yang bersamanya dari kalangan kaum muslimin, khairan, kebaikan, ya. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam mewasiatkan agar pemimpin tersebut bertakwa kepada Allah dan agar pemimpin tersebut berlaku baik kepada kaum muslimin yang bersamanya dalam pasukan itu. Naam. Berlaku baik kepada bawahannya. Jangan mendzalimi bawahan. Ya. Tetapi bawahannya diperlakukan dengan baik. Pasukan diperlakukan dengan baik. Naam. Walam yazal as-salafus salih. Kemudian kudwah berikutnya dari kaum salaf, ya. Jika yang di atas tadi kudwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jelas. Sekarang ada tambahan kudwah pada kaum salaf, yatawasawna biha. Mereka senantiasa saling mewasiatkan dengan ketakwaan. Fi khutbahum, dalam khutbah-khutbah mereka, mukatabatihim, dan tulisan-tulisan mereka, mukatabatihim, naam, surat-surat mereka, wa wasayahum, dan dalam wasiat-wasiat mereka. Dalam khutbah, ya, ini jelas, ya, kita dianjurkan, disyariatkan menyampaikan kepada jamaah yang hadir khutbah agar bertakwa kepada Allah. Demikian pula dalam tulisan-tulisan, surat-surat yang akan dikirim berisi pesan agar bertakwa kepada Allah. Dan juga dalam hal wasiat, indal wafah, ketika akan wafat. Nah, jadi wasiat itu disyariatkan untuk ditulis oleh setiap kita. Jika menyadari bahwa tidak lama lagi dia akan wafat, tentunya dengan korina-korina, tanda-tanda yang ada. Ketika dia sudah sakit berat, divonis tidak bisa lagi sembuh, maka dianjurkan segera berwasiat dan menulis wasiat itu. Bahkan sebagian salaf menyimpan wasiat itu di bawah bantal tidur mereka. Ya. Isi wasiatnya agar bertakwa. Tapi di antaranya yang dinukil di sini wasiat Al-Khalifatul Rashid Umar ibn Khattab, beliau menulis ila ibnihi. Kataba Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ila ibnihi, kepada anaknya Abdullah ibn Umar. Isinya amma ba'du. Adapun setelah itu, fa inni usika bitaqwallah. Maka sesungguhnya aku mewasiatkan kamu agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Fa innahu manittaqahu. Ya, beliau menyebutkan alasannya, karena sesungguhnya siapa saja yang bertakwa kepadanya, waqahu, maka Allah akan melindunginya, Allah akan menjaganya. Wa man aqrabahu jazahu. Dan barang siapa yang aqrabahu jazahu, meminjamkan kepada Allah, maka Allah akan membalasnya. Ya. Dibahasakan dengan meminjamkan kepada Allah, qarban hasana, pinjaman yang baik. Berupa apa? Sedekah, infak fisabilillah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Wa man syakarahu zadahu. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Ini pesan sahabat Umar kepada anaknya. Pesan untuk bertakwa. Beliau memulai wasiatnya agar bertakwa, kemudian agar rajin-rajin bersedekah dan berinfak, dan agar bersyukur, mensyukuri nikmat itu. Ya, jika kita ingin nikmat itu ditambah, maka syukurilah. Naam. Jika kita merasa nikmat ini kok tidak bertambah, justru cenderung berkurang, bahkan mungkin sebagian nikmat yang pernah kita rasakan hilang, muncul pertanyaan, apakah kita sudah bersyukur? Mungkin kita belum bersyukur, sehingga nikmat itu tidak bertambah, justru terus berkurang, atau bahkan hilang. Berarti kitanya yang belum bersyukur. Nikmat apa saja? Nikmat harta, nikmat anak, ya, nikmat semangat menuntut ilmu. Yang zahirah maupun yang batinah. Nikmat iman. Kok iman saya terasa semakin hari semakin kesini semakin berkurang, semakin lemah iman. Mungkin kurang bersyukur. Semangat saya menuntut ilmu kok semakin hari semakin berkurang. Mungkin kurang bersyukur. Naam. La in syakartum azidnakum. Walain kafartum inna adzabi syadid. Baik. Waktu masih jam berapa? 16 sudah lewat. Baik, cukup dulu ya sampai di sini. Jadi walaqad wassayna alladziina, itu ada ayat, tolong dihafalkan siapa yang ditugaskan. Pak Lu sudah. Pare baru, ada yang dari baru di sini. Dari Pangkep. Ya. Pangkep itu Pangkep Kota, Sogeri, Mandale. Pokoknya Kabupaten Pangkep. Ya. Kapan? Kan depan atau hari apa, hari Senin ya, malam Selasa. Ayat dan hadis. Daerah apa yang belum disebut? Mamuju, Sulbar, apa lagi? Apa? Palopo? Siapa? Siapa yang merasa belum ditunjuk? Siapa? Coba. Dari mana? Dari Jawa. Iya, termasuk Jawa, Sumatera, Ambon, Papua. Ya, kalau ada yang dari luar negeri ya, ditunjuk juga. Ya, jadi untuk pertemuan berikutnya yang ditugaskan membaca ayat dan hadis dari mana tadi? Pangkep sama Mamuju. Ya. Pangkep sama Mamuju. Naam. Pangkep Mamuju. Tapi berikutnya mungkin luar Sulawesi, yang dari Jawa itu Jawa, Sumatera, Maluku, Papua, ya sama-sama nanti. Taib ilahuna, jazakumullahu khairan, tafaddalu. Barakallahu fikum.